yang suci membasahi bumi. Berserah korban manusia, insan tak berdosa yang membela nasib bangsanya dan mengagungkan Tuhannya. Terpuji perjuanganmu, syahidlah matimu. Teruskan perjuanganmu, wahai sang daraku. Janganlah kau gentar hati, Tuhan bersamamu. Aku akan turut berdoa demi cita-cita yang percaya selalu akan pertolongan Tuhan yang pastikan datang. Dengan iman di dalam dada, berjuang dan berjuanglah. Mereka yang kau perangi, musuhmu yang nyata. Teruskan perjuanganmu, wahai saudaraku. Janganlah kau gentar hati, Tuhan bersamamu. Aku akan turut berdoa demi cita-cita yang dalam hatimu, percaya selalu akan pertolongan Tuhan yang pastikan datang. Dengan iman di dalam dada, berjuang dan berjuang. Oh, but I